berbaring dalam pelukmu. Beribu arti ku rasakan yang terendah, dan ku kan tetap menunggumu. Biarkanlah cinta yang ku rasakan kini dalam jenuhku. Rasakanlah cinta yang ada. Hey ya ya, hey ya ya, ku ingin bersamamu, lepaskan semua rasa rindu. Hey ya ya, hey ya ya, ku ingin bersamamu. Salam aku berjalan melintasi langitmu, tak sanggup bila ku rasa. Selama ku bermimpi melihat wajahmu, ku kan tetap menunggumu. Biarkanlah cinta yang ku rasakan kini dalam jenuhku. Rasakanlah cinta yang ada. Yang ku mau berbaring dalam pelukmu.